menjur jadi taruhan. Dapatkah aku harus merangkul gadis cantik itu? Biar apa yang menghadang, aku taklukkan dengan yakin. Meskipun semua impian selalu berbeda dengan kenyataan. Berbagai cara aku lakukan.